بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari pembahasan yang telah lalu mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah zakat, kita telah mengetahui bahwa zakah atau pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan zakat telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60. Ada 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat. Maka tidak boleh bagi seorang muzakki yang menunaikan zakatnya untuk membayarkan zakatnya kepada yang selain dari 8 golongan ini. Harus dia tunaikan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia serahkan kepada salah satu dari 8 golongan ini, atau boleh dia bagi-bagi, ya, kepada beberapa orang dari beberapa golongan, itu tidak mengapa. Dan juga sudah kita sebutkan bahwa tidak boleh untuk memberikan zakat, ya, kepada seorang yang kaya, di mana sebetulnya orang kaya dalam istilah syariat yaitu orang yang penghasilannya pas-pasan. Kalau dalam bahasa kita, orang yang pas-pasan itu tidak dianggap kaya. Namun dalam bahasa syariat, ya, seorang yang pas-pasan, penghasilannya pas dengan pengeluarannya, ini sudah terhitung kaya. Ya. Demikian pula tidak boleh mengeluarkan zakat kepada seorang yang kuat dan bisa bekerja, dan di sana ada lapangan pekerjaan yang sebetulnya dia bisa manfaatkan, namun dia tidak bekerja sehingga dia tidak mendapatkan pendapatan dan menjadi seorang yang miskin karenanya. Tidak boleh untuk mengeluarkan kepada orang yang seperti ini keadaannya. Demikian pula tidak boleh mengeluarkan zakat untuk proyek-proyek amal. Keluarkan atau danai proyek-proyek amal tersebut dari sumber yang lainnya. Ya, boleh kita bersedekah, mengeluarkan harta kita kepada proyek amal tersebut, seperti untuk membangun masjid, membangun ma'had, membeli lahan tanah untuk ma'had atau masjid. Ya, yang seperti ini tidak mengapa. Namun apabila, ya, kita yang hendak membayarkan zakat kita untuk yang seperti ini, maka tidak diperbolehkan. Nah, karena pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan zakat sudah ditentukan, ya. Dan pembangunan proyek-proyek seperti ini bukan termasuk masraf atau sasaran daripada pembayaran zakat di dalam syariat Islam. Nah, kemudian kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan, fattaqullaha ibadallahi. Maka hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, wahai hamba-hamba Allah. Walyakun ikhrajuz zakati wa shafuha wa sa'iru ibadatikum ala muqtada kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya pengeluaran zakat kalian, kemana kalian membayarkan zakat tersebut, dan juga seluruh ibadah-ibadah kalian sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu ibadallah, dan ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, anna man la yasrifu az-zakata fi masarifiha asy-syar'iyyah, bahwa orang yang mengeluarkan zakatnya tidak pada tempatnya yang telah ditetapkan dalam syariat, ya, tidak kepada orang-orang yang memang telah ditetapkan bahwasanya mereka berhak untuk mendapatkannya. Qala allati haddadaha Allahu fi kitabihi, yang telah Allah Subhanahu wa taala batasi, telah Allah Subhanahu wa taala tentukan di dalam kitabnya. Fa innaha la tujzi'uhu wa la tabra'u dhimmatuhu minha. Maka zakat atau apa yang dia keluarkan tersebut, ya, tidak mencukupi baginya. Artinya zakatnya tidak dianggap sah. Dia meniatkan itu sebagai zakat, namun zakatnya, ya, dikeluarkan dengan cara yang tidak syar'i, seperti diberikan kepada masjid. Maka zakatnya tidak sah bagi dirinya. Masih dia harus membayar zakat. Wala tabra'u dhimmatuhu minha, dan dia tidak dibebaskan tanggungannya dari zakat tersebut, ya, karena dia belum membayar zakat tersebut dengan cara yang syar'i, sehingga masih atau zakat tersebut masih berada dalam tanggungannya, ya. Dia memiliki kewajiban zakat 5 juta katakanlah, akhirnya dia mengeluarkan zakat 5 juta untuk masjid, ya, maka zakatnya tidak sah, ya. Kemudian dia masih harus membayar lagi 5 juta ditunaikan atau dibayarkan kepada orang yang berhak, ya, masih menjadi tanggungan dia zakat tersebut. Ya, 5 jutanya boleh diambil lagi atau tidak? Yang mengenai permasalahan ini, wallah alam, pada asalnya sudah dikeluarkan dan hendaknya tidak diambil lagi, ya, ternilai sebagai sedekah saja, tidak sebagai zakat, dan dia harus mengeluarkan zakat lagi, wallahu a'lam. Qala li anna Allah subhanahu huwa alladhi haddada hadhihi al-masarifa bi nafsihi. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menetapkan masarif ini, sasaran-sasaran dari ibadah zakat atau penyaluran zakat, ya. Dialah yang telah menetapkan sendiri masarif tersebut. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Hanya saja sedekah itu kepada atau ditujukan untuk orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin. Wal 'amilina 'alaiha, dan orang-orang yang mengolah atau kemudian menyalurkan zakat tersebut, yaitu orang-orang yang memang ditunjuk oleh penguasa pemerintah untuk mengambil zakat, maka ini berhak untuk mendapatkan zakat. Qala wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang ingin dipikat hati-hati mereka terhadap Islam, baik orang yang baru masuk Islam atau orang yang belum masuk Islam, ya, namun diharapkan apabila diberikan harta dari zakat akan lebih tertarik untuk masuk Islam, ya. Ingin dipikat hatinya supaya, ya, menganggap Islam ini agama yang indah, ya, agama yang penuh dengan rahmah kasih sayang kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Bisa jadi dengan harta tersebut dia condong kepada Islam. Qala wa fir riqab, dan untuk membebaskan budak yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, yaitu budak yang dikategorikan sebagai mukatab, ingin membebaskan dirinya. Wal gharimin, dan orang-orang yang terlilit hutang. Wa fi sabilillah, dan di jalan Allah, yaitu para mujahidin. Wa banis sabil, dan orang yang kehabisan berbekalan dalam safarnya, atau disilakan dengan ibnus sabil. Faridatan minallahi wallahu alimun hakim, sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat, tidak boleh diberikan kepada yang selainnya. Qala wa hadza ta'birun yufidul hasr, dan ungkapan yang disebutkan dalam ayat ini ya, memberikan faedah pembatasan. Jadi konteks kalimat dari ayat ini ya, menunjukkan pembatasan, artinya orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat terbatas pada apa yang disebutkan dalam ayat ini ya. Karena dalam ayat ini dipakai kata innama, hanya saja ya. As-sadaqatu, sedekah itu lil fuqara, untuk orang-orang fakir, kemudian sampai akhir daripada ayat. Kata innama ini memberikan faedah al-hasr, pembatasan, bahwa yang berhak untuk mendapatkan sedekah atau yang dimaksudkan adalah zakat ya, adalah orang-orang yang disebutkan di dalam hadis, di dalam ayat ini ya. Adapun yang selainnya maka tidak termasuk dan tidak berhak untuk mendapatkan zakat, dan tidak boleh diberikan zakat kepada yang selain orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini. Qala wa huwa qasrul hukmi fi ma dzukir wa nafyuhu amma adah. Apa yang dimaksud dengan al-hasr, yaitu pembatasan, yaitu membatasi hukum terhadap siapa-siapa yang disebutkan dan menafikan hukum tersebut dari yang selainnya ya. Dan zakat dibatasi atas siapa yang disebutkan di dalam ayat. Kemudian hukum tersebut dinafikan dari siapa? Dari orang-orang yang tidak disebutkan dalam ayat. Ya, orang-orang kaya misalnya tidak masuk di dalam ayat. Ya, para pedagang yang berpenghasilan besar tidak termasuk di dalam ayat. Ya, orang yang punya atau punya penghasilan yang mencukupi tidak termasuk dalam ayat. Ya, karena tidak yaitu terkategorikan sebagai salah satu ya, dari pihak-pihak yang disebutkan. Nah, kecuali orang yang mempunyai penghasilan yang cukup untuk dirinya dan keluarganya, namun dia masih tergolong sebagai al-gharimin misalnya, masih banyak hutangnya ya, masih termasuk dalam ayat walaupun penghasilannya cukup untuk kehidupannya sehari-hari. Qala walau sarafaha fi masrifin wahidin min hadhihi al-masarif ats-tsamaniyah ajza'ahu dzalika. Kalau saja seandainya dia ingin membayarkan zakat tersebut kepada salah satu pihak yang berhak mendapatkan zakat yang disebutkan dalam ayat ini, ya, salah satu dari 8 masraf zakat tersebut, maka yang demikian itu mencukupi baginya. Wala yata'ayyanu alaihi istikmaluha, dan tidak diwajibkan atasnya untuk melengkapi, yaitu mencakup atau kemudian memberikan harta zakatnya kepada 8 golongan tersebut sekaligus ya. Cukup untuk memberikan zakatnya ya, walaupun zakatnya besar ya, katakan zakatnya belasan juta atau puluhan juta, diberikan kepada satu golongan saja, kepada orang-orang yang miskin saja cukup ya. Tidak perlu kemudian dia membagi-bagikannya menjadi 8 ya. Misalnya zakatnya yang harus ditunaikan katakanlah karena dia orang kaya 8 juta ya, sehingga dibagi 1 juta untuk orang miskin, 1 juta untuk orang fakir, 1 juta untuk orang yang fisabilillah misalnya, sampai 8 bagian. Ini tidak perlu ya. Cukup dia memberikan 8 juta itu misalnya kepada satu orang fakir saja ya. Atau memberikan 4 juta kepada orang fakir, ya 4 jutanya lagi kepada orang miskin, atau dia membagi 3 misalnya ya. 3 juta untuk orang fakir, 3 juta untuk orang miskin, 2 juta untuk seorang yang kehabisan perbekalan di jalan misalnya, atau dibagi 4, ya terserah. Mau dibagi 8, terserah, boleh. Mau dibagi 7, boleh. Mau dibagi 1, boleh. Diserahkan kepada satu orang saja, tidak mengapa. Diserahkan kepada satu orang saja, tentu, atau apa, tidak mengapa. Tidak mengapa. Berapa kadar yang diberikan, yaitu diberikan kadar yang kemudian mencukupi bagi orang yang menerima zakat tadi untuk memenuhi kebutuhannya selama 1 tahun. Ini batasnya, ya, tidak melebihi daripada itu. Diberikan kecukupannya selama 1 tahun. Ya, penghasilannya selama 1 tahun kira-kira berapa? Ya, kekurangannya dari kebutuhannya berapa? Nah, itulah yang diberikan kepada orang yang miskin tersebut. Nah. Qala bidalili anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz radhiyallahu anhu. Berdasarkan dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz radhiyallahu anhu, lama ba'athahu ila al-Yaman, ketika beliau mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, fa'alimuhum anna Allah aftarada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqara'ihim. Maka beritahukan kepada mereka, kepada penduduk Yaman, apabila sudah masuk Islam dan sudah menunaikan sholat atau menegakkan sholat, beritahukan kepada mereka, ajarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sodakoh. Sodakoh yang wajib yaitu apa? Zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka, faturaddu ila fuqara'ihim, kemudian dikembalikan, diberikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka. Qala al-hadis, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Haitsu iqtasara ala dzikril fuqara'i fihi. Sisi pendalilannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mencukupkan dengan penyebutan al-fuqara saja, orang-orang fakir saja di dalam hadis atau golongan-golongan yang lainnya. Nah, tidak dikatakan faturaddu ila al-asnaf ats-tsamaniyah, kemudian dikembalikan dan diserahkan kepada 7 golongan atau al-masarif ats-tsamaniyah, 7 golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat. Tidak disebutkan seperti ini, tapi apa? Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya mereka, faturaddu ila fuqara'ihim, kemudian dikembalikan, diberikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka. Disebutkan orang-orang yang fakir saja. Artinya apa? Boleh untuk membayarkan zakat hanya kepada 1 golongan saja. Nah, namun tentu saja bagi amil zakat yang membagi-bagikan zakatnya, demikian pula bagi orang-orang yang ingin membayar zakat secara langsung, ya hendaknya memperhatikan kemaslahatan. Ya, terkadang pada suatu waktu yang lebih maslahat adalah misalnya memberikan zakatnya kepada orang-orang yang bermujahid berjihad fi sabilillah misalnya. Nah, maka diperhatikan kemaslahatannya. Namun secara umum, ya, memang orang-orang fakirlah yang membutuhkan, ya, yang paling membutuhkan zakat tersebut. Naam. Qala fadalla ala jawazil iqtisar alaihim wa ijza'ihi. Maka ini menunjukkan dibolehkannya untuk mencukupkan, ya, pemberian zakat kepada mereka, yaitu orang-orang yang fakir saja, dan bahwasanya yang seperti ini sah. Teranggap sebagai zakat syar'i yang tidak perlu diulangi. Qala walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, ini akhir dari dars yang ke-23 mengenai hukum-hukum zakat. Dan kita akan masuk kepada dars atau pelajaran yang ke-29, ya. Dari pelajaran ke-23 kita melompat terlebih dahulu kepada pelajaran 29, ya, dikarenakan kita membutuhkan untuk membahas apa yang dibahas dalam pelajaran yang ke-29 ini mengenai zakat fitrah atau zakat fitri. Qala ad-darsu at-tasi'u wal-'ishrun, ya. Pelajaran yang ke-29 fi bayani ahkami shadaqatil fitr, mengenai penjelasan hukum-hukum yang berkaitan dengan shadaqatul fitr atau zakat fitr. Zakat fitri. Qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya menjadi sempurnalah perkara-perkara kebaikan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Dan semoga salawat serta salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad. Awali sabiqin ilal khairat. Orang yang pertama yang bersegera menuju perkara-perkara kebaikan. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Dan juga kepada keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang berpegang dengan sunnahnya sampai hari akhir. Qala i'lamu anna shadaqatal fitri qad ja'alaha Allahu khitamus shiyam. Ketahuilah bahwa shadaqah fitri atau zakat fitri telah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai penutup ibadah puasa. Disyariatkan pada akhir dari bulan Ramadan sampai awal dari bulan Syawal. Qala wa nahmadullaha ala at-tawfiqi lit-tamam. Dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan taufik untuk menyempurnakan, yaitu menyempurnakan ibadah puasa. Wa nas'alullaha al-qabula wa an yaj'alana minal mutaqa'i minan nari fil khitam. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amalan kita diterima dan diberikan pahala, dan supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang telah dibebaskan dari api neraka pada akhir dari bulan Ramadan ini. Qala ayyuhal muslimun, wahai sekalian kaum muslimin, laqad syara'allahu lakum fi khitami hadzal syahri al'azimi ibadatin tuzidukum minallahi qurba atau tazidukum minallahi qurba. Sungguh Allah telah mensyariatkan bagi kalian pada penutup dari bulan yang agung ini ibadah-ibadah yang akan menambah dekat kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan bagi kalian shadaqah fitri sebagai bentuk pembersihan bagi orang-orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan dari perbuatan dosa. Yaitu seorang yang berpuasa terkadang masih terjatuh kepada perbuatan yang sia-sia dan perbuatan-perbuatan dosa selama bulan Ramadan. Maka ini adalah fungsi daripada shadaqatul fitri atau hikmah daripada zakat fitri, yaitu membersihkan dosa-dosa tersebut ya, yang mengotori ibadah puasa pada bulan Ramadan. Qala faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-saghiri wal kabir. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan kewajiban tersebut, kewajiban zakat fitri bagi as-saghiri wal kabir, anak kecil dan orang dewasa. Wa dzakari wal unsa, dan orang laki-laki ataupun perempuan. Wal hurri wal abadi, dan bagi orang yang merdeka ataupun hamba sahaya. Itu bagi seluruh manusia ya, seluruh kaum muslimin wajib untuk menunaikan zakat fitri ya. Selama apa? Selama dia memiliki kebutuhan bagi dirinya dan keluarganya ya, bagi dirinya dan orang-orang yang dinafkahinya untuk hari Eid ya. Kalau dia memiliki kelebihan dari kebutuhan hari Eid, maka wajib baginya untuk menunaikan zakat fitri. Ya. Jadi orang-orang yang wajib untuk menunaikan zakat fitri ini berbeda dengan orang-orang yang wajib menunaikan zakat mal. Ya. Nah, kalau orang-orang yang wajib menunaikan zakat mal yaitu orang-orang yang memiliki harta yang sudah melewati nisab dan melewati haulnya. Nah, kalau orang-orang yang wajib untuk membayar zakat fitri yaitu orang-orang yang walaupun dia miskin, ya. Walaupun dia tidak memiliki harta yang bisa mencukupi dirinya dan keluarganya untuk satu tahun. Tergolong miskin, tergolong fakir. Ya. Namun untuk satu bulan atau untuk satu pekan masih ada. Atau bahkan untuk dua hari saja, hari Eid dan hari kedua. hari dua, tanggal 2 Syawal masih punya kebutuhannya, ya. Jadi dia masih memiliki harta yang bisa mencukupi dirinya pada hari Id dan ada kelebihan daripada itu, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Berarti di sini orang-orang fakir pun wajib untuk mengeluarkan zakat. Ya kecuali orang-orang fakir yang memang tidak memiliki apa-apa, ya sehingga untuk kebutuhan hari Id saja tidak memiliki atau tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Ya tidak memiliki harta yang bisa memenuhi kebutuhannya. Yang seperti ini jelas tidak wajib untuk menunaikan zakat fitri, namun ketika dia mendapatkan beras, ya, kemudian dia menjadi memiliki harta yang bisa memenuhi kebutuhannya pada hari Id dan juga bahkan untuk memenuhi kebutuhan pada hari-hari setelahnya, ya wajib, ya, untuk membayar zakat fitri, ya, karena dia sudah memiliki kebutuhan untuk hari Id dan memiliki kelebihan daripada itu. Ketika sudah mendapatkan zakat fitri pada tanggal 28 misalnya ada yang menyerahkan kepadanya, atau pada tanggal 29 atau pada malam Id, ya, dia mendapatkan beras yang banyak sehingga mencukupi untuk kebutuhannya selama beberapa pekan katakanlah, ya tetap wajib baginya untuk membayar zakat fitri ketika itu. Qala wa hiya zakatunil badani, dan zakat tersebut adalah sebagai zakat bagi badan, ya, bagi jiwa seseorang. Wa tu'matan lil miskin, dan sebagai bentuk memberi makan kepada orang miskin. Wa muwasatun lil faqir, dan untuk meluaskan rezeki, ya, bagi orang fakir, ya, supaya mereka juga bisa bergembira pada hari Id. Bukan kemudian pada hari Id masih kelaparan, ya, perutnya masih keroncongan, ya, yang lainnya bergembira, dia tidak bisa bergembira. Nah, anak-anaknya masih menangis karena kelaparan. Nah, maka supaya seluruh kaum muslimin bergembira pada hari Id, yang kegembiraan pada hari Id adalah suatu yang disyariatkan, ya, maka disyariatkan pula ibadah zakat al-fitr supaya kegembiraannya merata, ya, di tengah-tengah kaum muslimin, baik itu orang-orang yang kaya ataupun orang-orang yang miskin. Qala yukhrijuha al-muslim an nafsihi wa amman talzamuhu mu'natahu. Seorang muslim itu mengeluarkan zakat fitri bagi dirinya sendiri, yaitu zakat untuk dirinya, ya, zakat dirinya ditunaikan, dan juga menunaikan zakat orang-orang yang wajib untuk dia nafkahi, ya. Qala min zaujatin wa auladin wa sa'iri man talzamuhu nafaqatuhum, ya. Seperti istri dan anak-anak dan semua pihak yang wajib baginya untuk memberikan nafkah kepada mereka, ya, ditanggung oleh kepala keluarganya atau orang yang diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada orang-orang tersebut. Nah, berarti zakat itu dikeluarkan oleh seorang muslim bukan untuk dirinya sendiri, ya, bukan bagi dirinya sendiri, tapi apa? Bagi dirinya, dia mengeluarkan zakat zakat fitrahnya dan mengeluarkan zakat fitrah bagi orang-orang yang ditanggung atau dia menanggung nafkahnya, ya, keluarga-keluarga yang dia menanggung nafkahnya, dikeluarkan zakat fitrahnya dan menjadi tanggung jawabnya. Qala wa yustahabu ikhrajuha 'anil hamli, dan disenangi untuk menunaikan zakat tersebut atas anak yang di dalam kandungan. Nah, walaupun ini terdapat khilaf dan yang rajih tidak disyariatkan, tidak disunnahkan untuk menunaikan zakat dari anak yang masih dalam kandungan, masih berupa janin, ya. Kenapa? Karena asar Utsman yang dijadikan landasan terhadap hukum ini bagi sebagian ulama, ya, asar ini adalah asar yang dhaif, ya. Asar yang mengatakan bahwasanya Utsman mengeluarkan zakat bagi anak yang masih dalam kandungan, ini asar yang dhaif, ya, tidak sah, maka tidak bisa dijadikan landasan. Dan tidak ada dalil-dalil yang lainnya yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan atau menganjurkan untuk mengeluarkan zakat dari atau bagi anak yang masih dalam kandungan. Qala wa mahallu ikhrajiha al-baladu alladhi wa fihi tamamu syahri wa huwa fihi. Dan tempat untuk mengeluarkan zakat tersebut adalah negeri yang dia berada padanya ketika akhir bulan Ramadan. Misalnya dia adalah seorang yang mukim di suatu kota, katakanlah mukim di Jakarta. Nah, namun pada akhir bulan dia sudah sempat pergi ke tempat yang lain, pulang kampung katakanlah kalau dalam keadaan normal. Ya, bisa pulang kampung ke rumahnya, katakanlah di Bandung atau di tempat-tempat yang lainnya. Ya, maka di mana dia menunaikan zakat? Ya, dia menunaikan zakat di tempat di mana dia berada ketika pada akhir bulan. Ya, kalau dia akhir bulan Ramadan berada di Jakarta ya di Jakarta, kalau di Tarakan ya di Tarakan, kalau di Makassar ya di Makassar. Seperti itu. Nah, ini tempat pengeluaran zakat. Qala. Nah, kemudian ada catatan kaki di sini. Qala wala yajuzu naqluha ila baladin akhar. Dan tidak boleh untuk dipindahkan zakat tersebut ke negeri yang lainnya. Ya, tidak boleh untuk dipindahkan ke kota yang lainnya. Dia di Jakarta tapi membayar zakatnya di kampung. Yang seperti ini sebenarnya tidak boleh. Madama fi baladihi mustahiqun laha, selama di negerinya masih ada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Nah, walaupun hukum ini ada khilaf padanya, namun sebetulnya tetap yang lebih afdal ya, mengeluarkan zakat di tempat masing-masing, di kota masing-masing. Ya, yaitu ada pendapat yang mengatakan boleh sebetulnya dipindahkan ke kota lain, ya dikirimkan ke kota yang lainnya. Ada yang mengatakan tidak boleh. Lebih afdal, yaitu tetap menunaikan zakat di kotanya sendiri. Namun apabila pendapat yang kedua mengatakan apabila ada kebutuhan, misalnya di sana ada orang-orang yang terkena bencana di kota lain, maka tidak mengapa untuk dikirimkan dan dipindahkan ke kota yang lainnya apabila ada kebutuhan. Nah, jadi ada khilaf sebetulnya, namun tetap yang lebih afdal menunaikan zakat di kotanya sendiri, ya, atau kota di mana dia berada pada akhir bulan tersebut, walaupun dia sebetulnya bukan mukim di situ. Nah, jadi di sini catatan kakinya wala yajuzu naqluha ila baladin akhar, dan tidak boleh untuk memindahkan atau mengirimkannya ke negeri lain, yaitu ke kota lain, selama madama fi baladihi mustahiqun laha. Selama di negerinya, yaitu di kotanya, masih ada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Masih banyak orang fakir, masih banyak orang miskin, ya, atau orang-orang yang terlilit hutang misalnya, ya, berikan kepada orang-orang tersebut, ya, yang berada di kotanya sendiri atau kota yang dia berada di situ pada akhir bulan Ramadan. Qala fa in lam yakun fi baladihi mustahiqun naqalaha ila fuqara'i aqrabi baladin ilaihi. Namun apabila di kotanya sendiri tidak ada orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, ketika dilihat dan dicari, ya sudah diteliti, tidak ada orang miskin, orangnya kaya semua, ya orangnya berkecukupan semua, maka apa yang dilakukan? Naqalaha ila fuqara'i aqrabi baladin ilaih. Zakat tersebut dikirimkan, dipindahkan kepada orang-orang fakir di negeri yang terdekat kepadanya. Ya, di kota sebelah atau di kampung sebelah yang masih berdekatan dengan kotanya atau kampungnya. Qala wa fuqara'il baladi hum man kana mustawtinan fihi. Dan yang dikategorikan sebagai fuqara'ul balad, orang-orang fakir yang ada di kota, yaitu orang-orang yang memang tinggal di situ, ya. Warga di kota tersebut, KTP-nya di kota itu misalnya. Au ja'a ilaihi min baladin akhar, atau datang ke kota itu dari negeri lainnya, merantau, ya KTP-nya KTP di kota lain, ya. Atau bisa jadi dia memang kerjanya di kota lain, tapi sedang mudik. Nah, dalam keadaan dia fakir memang, miskin memang, ya, tinggal di kota tersebut, atau kemudian sedang berada di kota tersebut, ya, walaupun tidak mukim di situ, mukimnya di tempat lain, tapi ketika akhir bulan dia di situ, si orang miskin tadi, maka itu berhak untuk mendapatkan zakat, walaupun penduduk kota lain. Nah, ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan ini insyaallah pada kesempatan yang akan datang biiznillahi taala. Wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.